Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau dengar coba dari tiga titik ini kira-kira mana yang paling bersemangat takbirnya. Mulai dari yang jauh dulu. Jauh mana SD sama Kalbakar? Jauh Kalbakar. Bisa kedengeran gak dari sini? Hah? Tapi gak apa-apa, kita sapa dulu. Ya, yang di Kalbakar, yang di lapangan, takbir. Sekarang yang di Ibtidaiyah, siap? Ibtidaiyah, siap? Takbir. Kalau di masjid, takbir. Mengusir setannya dulu semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Rahman Allama Al-Quran Khalaqa Al-Insan Allamahul Bayan. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'da wa nasara abda wa a'azza junda wa hazama al-ahzaba wahda. Jemaah rahimakumullah, wabil khusus para ulama, para masyayikh, di sini banyak guru-guru senior, ya kami anggap guru saya juga, kemudian para asatidz yang mudah-mudahan dimampukan Allah untuk selalu teguh dalam memegang bendera dan panji-panji Islam di sini. Kemudian para tokoh masyarakat dan muslimin dan muslimat yang berbahagia. Berbahagia sekali pada malam hari ini saya berada di Kecamatan Blimbing. Paciran. Desanya Blimbing. Maaf. Banyak teman-teman saya waktu di pesantren dari sini, cuma saya enggak tahu mana desa, mana kecamatan, tetapi saya pada malam hari ini sudah berada di sini adalah sebuah kerinduan untuk bisa bersama-sama dengan muslimin dan muslimat, khususnya sahabat-sahabat seperjuangan semua. Banyak alumni 212 di sini? Ada. Berapa tangan yang sempat berangkat? Yang sempat berangkat di Jakarta. Oh, ini manusia-manusianya. Ini kelompok radikal. Saya akan berbicara tentang bela Islam, bela Quran, dan bela ulama. Seputar ini pembicaraannya, tentu outputnya kita berharap agar izzah Islam wal muslimin di Indonesia tidak hanya bisa dirasakan kepada bangsa Indonesia saja, tapi mudah-mudahan outputnya adalah kebangkitan Islam dunia dimulai dari Indonesia, insya Allah. Tapi siap menjadi pelopor kebangkitan Islam dunia dari Indonesia? Islam yang bagaimana kira-kira yang akan kita tampilkan ke dunia? Yang gimana kira-kira? Islam alladzi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tentu Islam sebagaimana yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita lihat dari sejarah Islam sampai kemudian bagaimana penyebaran Islam di masa sahabi dan tabi'in, bahkan sampai hari ini, insyaallah mereka-mereka yang masih berpegang kepada kitab Allah wa sunnah Rasul tidak akan pernah lepas untuk selalu berislam seperti alladzi ja'a bi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Umar bin Khattab berkata, "Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam." Sang pemimpin 2/3 dunia ini berkata, "Kami adalah kaum yang sudah dimuliakan oleh Allah dengan Islam." Fa idza taghayyara al-'izzatu bi ghayrihi azalna Allah. Kalau kami mencari kemuliaan di luar Islam, Allah pasti akan mengatakan kami. Betul? Alladzina yattakhidun al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ay bitaghuna 'indahumul 'izza fa innal 'izzata lillahi jami'an. Allah mencela orang-orang munafik dengan ayat ini dan berkata dalam firman-Nya, mereka-mereka yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali mereka, sebagai teman dekat, sebagai pelindung, sebagai penolong, apalagi sebagai pemimpinnya, Allah cela. Ayat bitaghuna 'indahumul 'izza. Apakah mereka mencari kemuliaan, kehormatan, kemenangan dari si kafirnya itu? Allah kemudian buat statement, fa innal 'izzata lillahi jami'an. Wahai umat Islam, wahai seluruh manusia di dunia, bahwa milik Allah lah semua. Bagi Allah semua yang namanya izzah itu. Saudara-saudara, sahabat-sahabat seperjuangan, karpet masjid kita ini, Masjid Darussalam ini, dibanding karpet hotel saya kira jauh lebih murah. Ya, makanya bentar lagi bulan Ramadan nyumbang karpet lah gitu. Apalagi untuk masjid perjuangan seperti ini. Ada yang mau siap sumbang karpet baru ini buat Ramadan? Siap? Saya gak lanjutin ceramah kalau ada yang belum ada yang berani bayar karpet. Gak usah bayar saya, bayar karpet masjid aja. Maaf bercanda, tapi kalau serius silakan langsung sekalian. Memang harganya lebih murah daripada karpet di hotel yang impor, tebal mungkin 2 kali lipat dari karpet masjid ini, lebih padat benangnya dan mungkin bercampur sutra atau boleh jadi handmade buatan tangan. Tapi saya ingin bertanya, kalau karpet di hotel bintang 5 itu boleh gak diinjek pakai sepatu? Boleh gak? Kalau karpet masjid? Bagaimana jadinya kalau ada orang masuk masjid nginjek karpet? Nah, dia akan berhadapan dengan tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini cuma karpet. Kalau dia bertanya, apa bedanya karpet di sini dengan karpet di hotel? Saya cuma ingin menjawab dengan jawaban singkat. Segala sesuatu jika dilekatkan padanya Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi mulia dia. Sebagaimana jiwamu semua. Jika ada Allah di dalam hatimu, jika ada Allah di dalam pikiranmu, di mana pun kamu pijak, di situ kehormatan akan kamu junjung selalu. Itulah hidup orang-orang yang jiwanya hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Karpet masjid memang murah, tapi di situlah tempat kening-kening menghinakan diri di hadapan Allah dilekatkan, karenanya karpet ini menjadi mulia. Karpet di sana memang mewah dan mahal harganya, tetapi hanya untuk diinjak-injak dan tidak ada Allah diagungkan di sana, maka menjadi rendah adanya. Semua orang yang ada di sini, saya doakan mudah-mudahan akhir kalamihi la ilaha illallah. Saya doakan semoga anak-anaknya pun demikian, keluarganya pun demikian. Mudah-mudahan akhir perkataannya sebelum dicabut nyawanya adalah la ilaha illallah. Karenanya lisan yang senantiasa berzikir menyebut nama Allah mulia, hati yang selalu dipenuhi oleh Allah mulia adanya, fikiran yang selalu berfikir tentang Allah akan ditinggikan dan dimuliakan, begitu pula badan ini. Dan mudah-mudahan pemuda-pemuda di sini pun seperti pemuda-pemuda Al-Kahfi semuanya. Ini contoh pemuda keren nih begini. Ada yang bertanya, apa urusannya kalbun di dalam surah Al-Kahfi itu sampai berapa kali disebut? Sampai 3 kali anjing, nama anjing disebutkan. Apa tadaburnya? Kenapa nama anjing harus disebutkan? Ada sebuah jawaban yang sangat istimewa walaupun sederhana. Bahkan anjing pun akan ikut terhormat jika bergaul, jika dipelihara oleh orang-orang yang jiwanya selalu ada Allah Subhanahu wa taala. Yang hidupnya hanya untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Walaupun menjadi pemuda yang terasingkan dan terisolir dari kegiatan kota pada saat itu, lebih memilih berada di pinggiran kota, bahkan berada di dalam gua sekalipun, asalkan hidup selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti ini tidak ada yang dia cintai melebihi Allah, tidak ada yang ditakuti melebihi Allah, tidak ada yang diharapkan melebihi Allah, dan tidak ada yang disandarkan melebihi Allah. Dia berani berkata kepada siapapun yang menantang dia, saudara, silakan lempar saya di lembah manapun, silakan buang saya di hutan manapun, tapi kamu tidak akan pernah bisa tempatkan saya di satu tempat di situ tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan hidupnya adalah ketika selalu bersama Allah Azza wa Jalla, dan ketika hidup dan matinya hanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bekal-bekal dasar tauhid yang harus menjadi pegangan. Apa yang terjadi di Indonesia pada hari ini? Saya merasa berkewajiban karena berada dalam epicentrum gerakan. Mulai dari munculnya fenomena Al-Maidah 51 sampai kemarin dimenangkannya umat Islam di Jakarta sebagai tanda-tanda awal kemenangan besar ke depan insya Allah. Yang pertama, Allah sudah turunkan isyah Islam kepada umat Islam di Indonesia saat ini. Dan yang kedua, Allah sudah berikan modal kekuatan umat Islam untuk menang adalah ukhuwah Islamiyah. Saat ini sudah diberikan. Tapi ada lagi yang ketiga, dan mudah-mudahan ini sudah sampai ke belimbing, adalah gerakan nasional sholat subuh berjamaah. Ini di mana-mana mulai marak. Di masjid belimbing, di masjid Darussalam, kalau sholat subuh berapa saf? Hari-harinya berapa saf? 9-10 saf lah ya. Bagus. Tapi harus ditambah lagi ini. Sebab belum bisa menang kalau sholat subuhnya belum sebanyak sholat Jumat. Siap sholat subuh berjamaah? Baik. Yang pertama, saya mau tanya, belakangan ini harga diri kita sebagai seorang muslim sudah bangkit atau tidak? Ini isyah Islam. Belakangan ini kehormatan diri kita untuk tunjukkan bahwa kita adalah seorang muslim sedang bergerak atau tidak? Ini isyah Islam. Bahkan yang lebih dari itu, saya lihat umat Islam sekarang cara pandangnya dalam melihat peristiwa, dalam mengambil keputusan sudah berdasarkan agama, berdasarkan Islamnya, baik dalam masalah hukum, sosial maupun politik, ini semua sudah melihat dengan cara pandang Islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini yang saya sebut tadi, isyah Islam sudah diturunkan di Indonesia. Saya sempat berbicara dengan beberapa dai, dengan beberapa kiai, kita ngobrol, Ustaz. Ini kalau kita seandainya berkumpul semua dai di Indonesia, lalu menyusun strategi dakwah, kira-kira berapa tahun untuk bisa membuat umat Islam gairahnya seperti sekarang ini? Berapa tenaga yang harus kita keluarkan? Berapa biaya yang harus kita keluarkan supaya umat Islam punya gairah isyah Islam seperti sekarang? Akhirnya kami cuma bisa berkata Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali Allah wahdah. Alhamdulillah. Katakan Alhamdulillah. Sungguh ini modal sosial yang luar biasa yang Allah berikan kepada umat Islam. Tidak ada nikmat yang paling hebat untuk kita syukuri melebihi daripada nikmat iman dan nikmat Islam. Sebab kalau umat Islam sudah begini caranya, insya Allah perlahan demi perlahan dia akan tinggalkan kehidupan kegelapan hawa nafsu, kegelapan materialisme, kegelapan kebinatangan, akan menuju cahaya ilmu, menuju cahaya iman, dan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Perlahan-lahan. Anak muda, kalau ketemu saya Ustaz, revolusi, betul? Yang ada maksud revolusi apaan sih? Paling bakar sana bakar, perang lawan sana perang lawan, demi Allah. Kalau Indonesia sudah diturunkan keadilan Allah dan hukum Allah, Allah sendiri yang jalankan, maka tidak perlu ada revolusi berdarah. Sekarang ini juga saya bisa bilang revolusi yang didatangkan oleh Allah sedang berjalan, dan semua kezaliman akan digilas oleh kekuatan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang berjalan. Kalau kita bisa mensyukuri nikmat Islam yang Allah berikan sekarang, baru sedikit sebetulnya. Di Jakarta saya mau kasih contoh, umat Islam memilih berdasarkan partai itu di bawah 20%. Pemilih identitas, artinya memilih pilihan politik secara identitas agamanya, itu di atas 40%. Ini menurut pengamatan seorang pengamat politik termasuk tim sukses pemenangan. Ini peta. Makanya karena geologi Islam begini kuat, ada yang mengatakan jangan campur adukan agama dengan politik. Ada yang bilang begitu? Biasalah kalau sudah takut kalah. Padahal dua kerugian besar kalau kita sudah pisahkan agama dengan politik. Apa kerugiannya? Satu, kita meninggalkan sebagian agama kita. Itu artinya apa? Kalau mau memakai sebagian agama dan meninggalkan sebagian yang lain, siapa yang begitu sifatnya? Munafik. Kerugian kedua, kalau kita meninggalkan agama dalam berpolitik, itu artinya agama kita sedang dipolitisir oleh politisi sekuler. Dan pastinya yang ketiga, umat Islam tidak akan kuat. Maka saya dengar katanya di masjid dari salon ini sudah terbiasa orang berbicara politik. Di sini saya bangga, tapi pada saat yang sama saya sedih. Jadi sebagian besar masjid tidak berani berbicara politik. Inilah sebabnya kenapa Islam mundur dan tidak kuat. Kembali, izah Islam yang sudah Allah turunkan saat ini sungguh besar sekali maknanya. Dan anda anak muda siap menyongsong kebangkitan Islam dunia lewat Indonesia? Anak muda siap menjadi pemegang panji-panji Islam ke depan? Ini semua sudah berjalan. Dan gak usah terprovokasi oleh kelompok yang sedang menyalahkan lilin dan galau belum bisa move on itu. Siap tidak terprovokasi? Nggak usah terprovokasi dengan video orang-orang di Manado yang bawa-bawa kelewan, bawa-bawa golok, bawa-bawa pedang masuk ke dalam airport, nggak usah dilayani. Itu contoh yang anti kebinekaan. Dan umat Islam adalah umat yang berpegang kepada bineka tunggal ika yang sesungguhnya, betul? Cuma sayang yang sering dituduh intoleran siapa? Yang anti NKRI siapa? Gagal faham terhadap sejarah. Ya. Tenang. Sebab Islam sedang berjalan. Dan saya membacakan ini, mungkin istilah bahasa kiainya menyorok ini, sorogan ilmu politik kondisi saat ini umat Islam. Karena kami melihat itu, Islam yang sedang datang sekarang ini luar biasa adalah keadilan Allah sudah diturunkan di Indonesia ini. Ini yang saya sebut, kalau keadilan Allah sudah diturunkan dan roda keadilan itu berputar, akan tergilas semua kezaliman itu. Dan siap-siaplah menyongsong kebangkitan Islam yang penuh dengan kedamaian. Tapi siap menyambut kebangkitan Islam dengan apa? Saya harus bertanya terus supaya jangan diprovokasi oleh orang yang lain. Baik. sayang sampai hari ini, mudah-mudahan tidak gurur, mudah-mudahan juga tidak lalai. Di aksi simpatik 55, sempat ada yang marah kepada saya waktu saya bilang, apapun keputusan hakim, kita harus terima padanya. Banyak yang marah, banyak di medsos marah kepada saya. Kenapa Ustaz Bakhtiar menyuruh kita untuk menerima apa adanya putusan hakim? Karena kita dalam aksi kemarin itu menuntut keadilan. Dan yang maha adil cuma Allah Subhanahu wa taala. Di 411 kita ketuk pintu istana tidak dihormati. Tidak dimuliakan. Maka 212 kita ketuk pintu langit karena kita tidak butuh lagi pintu istana. Kita minta maharaja yang menguasai kerajaan semua para raja di muka bumi. Kita minta kepada yang maha berkuasa yang menguasai semua penguasa berikut semua yang mereka kuasai di muka bumi. Kita minta kepada Allah dengan cara damai, tawakal kepada Allah, yakin kepada janji Allah, dunia kagum dengan Islam yang damai. Bahkan Kapolri tidak bisa menarik kata-katanya. Tak satu ranting pun yang patah. Sebagai ungkapan, tidak pernah ada unjuk rasa sedamai itu, seaman itu, sebersih itu, dan setertib itu. Sampai kemudian puncaknya di aksi lalu. Karena kita sudah bermunajat kepada Allah dan hanya memohon keadilan kepada Allah di bangsa yang keadilan ekonominya secara umum umat Islam terdiskriminasikan dan umat Islam selalu pada posisi tersudutkan, kita hanya bermunajat kepada Allah karena kita bukanlah umat yang anarkis dan kita bisa damai itu karena Allah pula yang kendalikan kita. Orang-orang Lamongan, orang-orang Bojonegoro, sampai orang-orang Blimbing yang datang ke Jakarta kemarin, hatinya dalam keadaan pengen marah atau pengen damai? Jujur. Pengen damai atau pengen marah? Marah kan? Ya. Teorinya, gampang mana di Jakarta? Kita ajak orang-orang untuk marah atau lebih gampang ajak untuk damai? Lebih gampang untuk marah. Tapi umat memilih berani untuk dan Allah karena sejak awal Islam masuk ke Indonesia tidak dengan pedang. Kalaupun para ulama dulu sempat mengangkat senjata, mengangkat bedil, itu karena mengusir penjajah dari Indonesia. Tidak ada ceritanya Islam masuk ke Indonesia dengan memaksakan kehendak. Betul? La ikraha fiddin. Agama ini mengajarkan kita untuk percaya diri, enggak usah paksa-paksa orang lain. Karena sudah jelas mana yang lurus dan mana yang bengkok. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Itu alasannya kenapa tidak perlu lari, tidak perlu memaksa orang lain untuk berislam. Kita cukup tunjukkan itu keteladanan kita. Dan itu sudah kita lakukan. Allahu Akbar. Pada tanggal 9 Mei hakim membacakan putusan majelis hakim di persidangan itu. Saya kaget ketika hakim membacakan putusannya yang luar biasa yang membuat kalang kabut mereka sekarang ini, bahkan menggerakkan Belanda dan Uni Eropa untuk menekan Indonesia. Apakah itu yang disebut dengan cinta NKRI? Dia gerakkan orang-orang se-Amerika untuk benci kepada undang-undang yang sudah ada di Indonesia. Apa itu disebut dengan cinta Bhinneka Tunggal Ika? Tidak. Bahkan menuntut agar pasal 156A itu dihapuskan menggunakan partai besar berwarna merah. Padahal pasal 156A itu Soekarno yang menginginkannya. Kok hari ini malah mereka minta di hapus, seperti ini ahistoris. Dan ini tantang bahwa ada yang hendak menodai agama sesuka hatinya dan tidak boleh ada undang-undang itu. Percaya umat Islam tenang. Allah itu pasti sadaqah wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzab wa'dah. Dan itu sudah diperlihatkan kemarin. Segala puja dan puji kepada Allah, hanya satu-satunya yang pantas untuk mendapatkan itu, alhamdulillahi wahdah. Umat Islam, sadaqah wa'dah, percayalah pada janji Allah. Allah tidak akan pernah ingkari janjinya, dan janjinya pasti tepat waktu dan selalu indah buat kamu kalau kamu senantiasa sidq billah. Kalau kamu percaya kepada Allah, kalau kamu selalu membenarkan Allah, membenarkan ayat-ayat Allah, membenarkan janji-janji Allah, membenarkan ancaman-ancaman Allah, kalau itu menjadi pegangan hidupmu, tidak akan pernah ada yang bisa kalahkan kamu. Ini yang dibutuhkan dari umat Islam sekarang, kalau ingin menang ke depan. Sadaqah wa'adah wa nasara 'abdah. Awal 2015, ketika saya ajak tokoh-tokoh Islam untuk berkumpul bersatu melawan kepemimpinan kafir itu, demi Allah, saya kecewa. Kenapa? Karena rata-rata profesor-profesor politik berkata kepada kami, bahkan pimpinan partai Islam pun berkata kepada kami, Ustaz, tidak mungkin kita bisa kalahkan dia, karena penguasa di belakang dia, pemodal di belakang dia. Satu lagi Ustaz, kita enggak punya calon gubernur yang bisa mengalahkan dia. Satu-satunya cara bagi kita adalah, udahlah kita kerja sama saja bagi sama dia, berbagi kekuasaan. Saya katakan tidak. Hanya dalam tempo tidak sampai 2 tahun kita yakin dengan warna sorak abadah. Bertahap demi tahapan, kemudian Allah sendiri yang merekayasa isu-isunya sampai meledak Al-Ma'idah 51. Kemudian blunder di hari-hari terakhir pilkada, beredar video yang mereka buat sendiri untuk menyudutkan Islam, untuk menyudutkan orang-orang pribumi dengan video ganyang Cina yang akhirnya kembali kepada dia sendiri. Dan yang lebih hebat lagi, berhala money politik di dalam dunia politik betul-betul hancur di pilkada 2017 itu. Uang mereka seperti tidak ada harganya. Bahkan yang selama ini serangan fajar lewat sembako kepada rakyat kezil pun sekarang dengan izah Islam yang dimiliki oleh umat Islam, dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kemudian berani menolak politik sembako. Takbir. Dan puncaknya kemarin tanggal 9 Mei. Demi Allah, ini mungkin euforia saya, mungkin saya salah, tapi demi Allah, apa yang terjadi sejak awal sampai hari ini, saya yakin ini adalah tadbirun rabbaniyun. Analisis saya ini mungkin salah dari sudut pandang politik, tapi saya menggunakan sudut pandang ulama. Apa yang terjadi di Indonesia ini sebetulnya adalah tadbirun rabbaniyun yang ditambahkan oleh Habib Rizik dengan istilah tansihun ilahiyun. Ini rekayasa Allah semata-mata. Kamu tidak sanggup mengelola orang sebanyak itu. Kami tidak punya kemampuan mengelola isu seperti itu. Kami tidak punya uang untuk mendatangkan manusia sebanyak itu. Kami tidak punya cukup karisma untuk menggerakkan manusia sebanyak itu. Tapi keajaiban semua terjadi, dan kami yakin wa'azza jundah. Allah pasti bukan cuma tolong dan menangkan hambanya, tetapi memuliakan dan memenangkan tentara-tentaranya. Bahkan ujungnya adalah wa'azamal ahzabah. Ini yang akan saya tunggu-tunggu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti datang. Karena keadilan sudah sedang berputar rodanya di Indonesia ini. Siapapun yang akan berhadapan dengan keadilan yang sudah Allah turunkan akan tergilas ke depan. Kita lihat sekarang mereka yang berhadapan dengan keadilan Allah lewat putusan majelis hakim yang kemarin ini mulai kocar kacir. Umat Islam gak usah terprovokasi. Saran saya, posisi umat Islam sekarang jangan terpancing oleh ulah-ulah mereka saat ini. Beredar video mereka bakar lilin, azan dikumandangkan, mereka kemudian berteriak. Betul? Tenang. Ini orang-orang yang akan dikilas dengan roda keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir! Allahu Akbar! Percayalah. Umat Islam tenang, yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya teriakkan umat Islam terima apapun putusan hakim kemarin di atas mobil komando, biarpun mereka marah, saya cuma ingin katakan, yakinlah, wa azza junda wa hazamal ahzab wahda. Allah akan pasti kuatkan dan menangkan tentaranya, dan Allah perangi sendirian semua musuh-musuhnya. Semua partai-partai setan akan dikilas oleh kekuatan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan kekuatan Allah kalau kita umat Islam tidak terpancing. Siap menjaga persatuan? Siap menjaga ukhuwah Islamiyah? Siap tidak terprovokasi? Pegang baik-baik. Sebab ada yang menginginkan pertumpahan darah di antara sesama muslim saat ini. Sedang di-create suasananya. Siap tenang? Baik. Ini izah Islam sedang Allah turunkan. Yang terakhir adalah lewat keadilan yang sedang berputar. Kalau boleh saya simpulkan materi awal sebelum saya pindah ke bab 2. Jadi masih bab 1 ini. Sampai jam berapa rencananya? Nanti dulu sampai jam 1 saya tinggal sendiri. Jadi izah Islam yang sudah Allah turunkan di Indonesia ini, satu, ya, umat Islam sekarang sudah meninggalkan sebagian besar cara pandang sekulernya, sudah menggunakan kacamata Islamnya, alhamdulillah. Yang kedua, umat Islam sekarang mau berbuat atas nama agamanya, betul? Terserah mau dibilang radikal, intoleran, anti NKRI, pen. Kita akan terus berjalan dengan cara pandang Islam, betul? Dan yang ketiga, izah Islam yang diturunkan adalah sekarang umat Islam hanya mau memilih pemimpin Islam, betul? Dan yang ketiga, yang keempat, Allah sekarang sudah pisahkan mana yang mukmin, mana yang munafik, jelas? Mana yang partai yang mendukung Islam dan mana yang memerangi Islam, jelas? Untung gak itu dikasih lihat? Untung gak? Jelas kan? Dan yang terakhir, izah Islam yang Allah turunkan adalah Allah turunkan keadilannya. Ketika umat Islam dirugikan dengan putusan, dengan tuntutan JPU, apa umat Islam melakukan anarkis? Apa goyang-goyang pintu rutan? Apa bakar-bakar ban? Tidak. Walaupun dirugikan, tapi pada saat itu kita bisa tenangkan umat Islam, dan umat Islam bisa mengendalikan dirinya. Dan alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazama ahzaba wahdah. Insyaallah tidak akan lama lagi kita lihat semua janji Allah itu, karena roda keadilan Allah sedang berputar di Indonesia dan akan membilas semua yang zalim. Umat Islam gak usah berpikir makar. Kalau gak berpikir sudah dituduh. Ya, apalagi bergerak. Enggak usah berpikir untuk makar menjatuhkan kekuasaan di tengah jalan, enggak perlu. Dalam sejarah, sejak zaman Adam sampai sekarang, jatuhnya kekuasaan kalau dia sudah tinggalkan keadilan. Enggak usah dijatuhkan, jatuh sendiri. Tapi kita lihat, siap berjalan di belakang roda keadilan? Siap taat hukum? Siap konstitusional? Tenang, gerakan kita bukan gerakan anarkis, bukan gerakan makar. Gerakan kita adalah gerakan tegakan hukum yang berkeadilan. Setuju? Tunggu saatnya, biar janji Allah yang bekerja. Jelas? Sekarang masuk bab 2. Kalau tawakal ini, tauhid ini sudah dipegang dan percaya pada janji Allah, gak akan ada revolusi berdarah. Yang akan tegak adalah revolusi tegaknya hukum yang berkeadilan. Kalau ini sudah berjalan, tunggu tanggal mainnya. Akan ada perubahan-perubahan besar. Tinggal kita siapkan diri kita masing-masing ingin berperang di dunia yang mana. Yang kedua, tentang ulama dan bela ulama. Saya berijtihad, dan ini menjadi program kerja yang sedang saya kembangkan. Insya Allah umat Islam akan kuat ukhuwahnya dan kalbunyanil marsus fi qitalihim saffuhum ka'annahum bunyanun marsus. Kalau umat Islam mau menjalankan secara garis besar tiga tawaran yang saya katakan ini, insya Allah barisan umat Islam akan kuat. Yang saya maksud sekarang ini yang ada di Blimbing malam hari ini, kerumunan umat Islam atau barisan umat Islam? Kerumunan atau sudah jadi barisan? Masih berbentuk kerumunan atau sudah mencoba berubah menjadi barisan? Betul? Beda loh kerumunan dengan barisan. Beda marah dengan melawan, beda. Ada orang marah tapi tidak berani melawan. Ya, orang seperti itu biasanya marah tapi tidak berani melawan. Dia banting barang-barang di kamarnya sendiri itu. Tapi ada yang marah tapi tidak melawan. Wah, keluar, gak jelas apa yang dilakukannya. Umat Islam tidak boleh marah, tapi boleh melawan ketika ada ketidakadilan. Orang kalau melawan beda dengan marah. Marahnya terkontrol, memetakan kekuatan kelemahan diri, memetakan siapa lawan, siapa kawan, di mana kekuatan dan kelemahan lawan, lalu kemudian strategi apa yang harus dilakukan, bagaimana tahapannya, senjata apa yang digunakan, dan bagaimana targetnya. Marahnya teratur. Umat Islam di Blimbing marah atau melawan terhadap ketidakadilan? Sudah bisa naik ke level melawan atau masih di level marah? Hah? Apalagi orang pinggir laut ngomongnya aja kayak orang marah. Jangan cuma sampai level kerumunan. Naikkan eskalasi kepada barisan. Jangan hanya sampai ke tingkat marah, tapi naikkan kepada level melawan. Revolusi! Enggak penting direct revolusi, tapi bangun infrastruktur revolusi. Siap bangun infrastruktur revolusi? Apa saja itu? Kalau enggak ngerti, siap taat pada ulama? Siap dengar ilmu dari ulama? Siap hadiri majelis-majelis ilmu? Nah, baru bisa terima. Begini, umat Islam akan beranjak dari sekumpulan menjadi sebuah barisan, dari barisan akan menjadi barisan yang kuat akan menjadi sebuah kekuatan yang melumpuhkan musuh. Umat Islam kalau mau berpegang kepada yang tiga ini, dari sekedar marah akan melawan, melawan kemudian menyusun strategi dan harus menangkan pertarungan. Alhamdulillah, gol. Bang Jakarta kita pegang. Tapi, tapi gak gampang kerja-kerja seperti itu. Ya, seandainya di 212 umat Islam cuma bisa marah bakar sana bakar sini seperti tahun 98, kira-kira yang datang ke Jakarta Raja Salman atau Raja Namrud? Ya? Raja Judi dari Makau yang datang. Untung umat Islamnya damai, betul? Untung umat Islamnya bukan marah tapi melawan. Itu yang kita tunjukkan kemarin di Jakarta. Itu yang terjadi. Dan umat Islam sekarang sudah berubah dari sebuah kerumunan menjadi sebuah barisan, barisan kemudian menjadi sebuah kekuatan, kekuatan yang akan sekarang dan sudah terjadi melumpuhkan lawan. Itu tokoh-tokoh politik berbicara langsung kepada saya, Ustaz. Acara ini yang kita hadapi kemarin itu, Ustaz, uangnya tak berbilang, kekuasaan dan instrumen yang digunakan untuk membela dia sampai hari ini masih kelihatan kan? Iya, karena belum bisa move on, belum bisa menerima keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak bilang tidak menerima kekalahan. Mereka sudah sejak awal sudah kalah. Saya mau kasih tahu apa yang tiga itu. Yang pertama adalah siap terikat pada fatwa ulama. Yang keras, siap mengikatkan diri pada fatwa ulama. Takbir. Dua, siap tunduk pada kepemimpinan informal ulama. Siap tunduk pada kepemimpinan informal ulama. Tiga, siap menjaga dan membela lembaga-lembaga ilmu, majelis-majelis ilmu, dan membela majelis ulama. Kalau tiga ini dijaga, percayalah, Anda pasti akan menangkan pertarungan apapun. Dan saya yakin itu terjadi, dan ini sedang kita proses. Walaupun banyak yang marah, walau karihal kafirun, walaupun banyak yang gak suka, walau karihal munafikun, walau kita dituduh makar, walau karihal karihun. Apa itu yang dimaksud dengan berpegang pada fatwa ulama? Umat Islam, tabiat daripada agama Islam adalah ilmu. Para ulama mengatakan sifat para nabi adalah ilmu. Wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagh. Di sini banyak mujahid yang siap menjadi syahid. Saya mau kasih tahu, tinta ulama terkadang lebih mulia daripada darah para syuhada. Tintanya ulama terkadang lebih mulia daripada darahnya syuhada. Umat Islam, kalau umat Islam mau berpegang pada fatwa ulama, artinya katakanlah kalau di Majelis Ulama Indonesia itu kan untuk mengambil keputusan satu fatwa kan melalui sebuah proses yang tidak hanya pada satu orang. Ulama itu, kita bicara ulama hak, ulama rabbani. Bukan, kan ada ulama, ada ubar, ada kiai khos, ada kiai cash. Ini kan beda. Yang kita ikuti tentu ulama ul hak, ulama ul rabbani. Ya, fatwanya ulama tentu ulama al hak, bukan ulama usu. Ustaz, saya enggak ngerti bagaimana membedakan mana ulama yang lurus dan mana ulama yang sesat. Gampang membedakannya. Ulama-ulama sesat itu adalah para penyeru di depan pintu-pintu surga. Perkataannya mengajak manusia ke surga, tapi perbuatannya menjerumuskan manusia ke neraka. Penampilannya, performanya seakan orang-orang yang moderat, tapi sebetulnya perampok di tengah jalan. Dia lakukan itu hanya untuk kepentingan dunia semata. Jelas? Itu perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah untuk membedakan antara ulama al-haq dengan ulama su, antara ulama dengan u baru, antara kiai khos dengan kiai. Ulama-ulama itu digambarkan bak bulan purnama yang memberikan temaram cahaya bagi para musafir yang sedang berjalan di kegelapan malam. Ulama-ulama itu memang tidak seperti bintang yang tinggi berkilau, tapi dia seperti bulan purnama yang temaram cahayanya bisa membawamu kepada tujuan. Karena para ulama ini yang dijamin oleh Rasulullah SAW, al-ulama'u warasatul anbiya, maknanya adalah para ulama adalah penerus perjuangan para nabi, dan sifat para nabi adalah ilmu. Ala basirah, semua menjadi jelas. Baik, itulah karenanya gerakan nasional pengawal fatwa Majelis Ulama Indonesia. Karena kalau umat Islam mau berpegang dengan fatwa, insya Allah tidak akan gampang dipecah belah. Tahu gak kenapa selama ini kita gampang dipecah belah? Karena umat banyak yang berkata gini, ah itu kan fatwa ulama tidak mengikat. Banyak gak yang berkeyakinan seperti itu? Ini bahaya. Anda akan kehilangan pegangan. Anda tidak akan tahu arah kemana berjalan kalau tidak berpegang pada fatwa ulama. Jadi saya ingin katakan sekali lagi, siap berpegang dan mengikatkan diri pada fatwa ulama? Siap bela fatwa ulama? Sebab kalau Anda tidak berpegang pada fatwa ulama, Anda akan mengambil sembarang perkataan di pinggir jalan. Anda tahu, seandainya tuntutan jaksa penuntut umum kemarin dibenarkan, maka hancurlah Majelis Ulama, hancurlah fatwanya NU dan Muhammadiyah. Yang selama ini jurisprudensi seputar 156A tentang penodaan agama, selalunya kalau ada masalah penodaan agama merujuk pada fatwa Majelis Ulama. Tapi tuntutan JPU kemarin betul-betul mendelegitimasi. Tapi Allah tidak mau cahayanya mati di Indonesia, maka dimenangkanlah lewat putusan majelis hakim yang berani mengatakan bahwa kasus ini tidak ada hubungannya dengan tekanan MUI dan FPI. Betul? Bahwa kasus ini murni dan tidak ada hubungannya dengan pilkada. Betul begitu? Dan kasus ini adalah tidak ada kaitannya dengan anti kebinekaan, memang perbuatan dia yang menimbulkan kegaduhan. Betul begitu? Alhamdulillahirrabbil. Saya tanya sama Ketua Majelis Ulama, Pak Kiai, seandainya tuntutan jaksa penuntut umum ini ternyata diikuti oleh hakim, apa yang terjadi dan apa harus kita lakukan, Pak Kiai? Saya harus nanya dulu. Nashkudu'fana ilallah. Kita laporkan sajalah kelemahan kita kepada Allah. Kira-kira kalau diajak ngomong gitu, panglima lapangan marah atau ikut? Hah? Pasti pusing tuh panglima lapangan. Ini kenapa ulama jadi pengecut begini gitu. Bahkan ada yang SMS ke saya lagi, GMPF masuk angin, saya kirim minum tolak angin. Siap ikut pada fatwa ulama? Siap mengikatkan diri pada fatwa ulama? Insya Allah di Belimbing, kalau terikat pada fatwa ulama, lebarannya gak berbeda, awal Ramadannya juga gak berbeda. Tapi kalau sudah terpecah belah, nanti gak jelas. Di Belimbing selama ini satu atau dua lebarannya? Satu atau dua? Mulai tahun ini harus satu. Siap pemula? Siap berpegang pada fatwa ulama? Bagus. Yang kedua, umat Islam insya Allah tidak akan bisa dipecah belah kalau umat Islam tunduk pada kepemimpinan informal ulama. Dan saya mengatakan ini tentu tidak bertentangan dengan apa yang terjadi di Indonesia, karena kharifah lokal di Indonesia ini yang sudah lama dikebiri dan sudah dihilangkan adalah kepemimpinan informal, kepala suku, tokoh adat, kemudian kepemimpin ulama betul-betul dipinggirkan, didominasi oleh kepemimpinan formal pemerintahan, dia kuasai semuanya padahal belum tentu dia juga lulus. Betul? Maka bersyukurlah kalau ulama ini kemudian kita dengar omongannya, sehingga kita bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana halal, mana haram, mana hak, mana bahkan. Kalau ini senantiasa menjadi disiplin kita semua, tunduk pada kepemimpinan sebagaimana di dalam sholat, rapih umat ini. Apalagi yang ketiga, saya mau nanya, yang benci pada ulama siapa? PKI. Yang bunuh ulama siapa? PKI. Kalau gitu, kalau ada yang ingin bubarkan majelis ulama berarti PKI. Siap banyak PKI. Ya. Siap banyak PKI. Ya. Bagus. Ini kalau mati selama sudah bertahan dengan tiga ini, terikat pada fatwa ulama, tunduk pada kepemimpinan informal ulama, dan kemudian mau memuliakan lembaga-lembaga keilmuan dan lembaga-lembaga keulamaan, insya Allah umat akan menjadi kuat. Saya mau kasih contoh hal-hal yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang ini kita sedang diprovokasi dengan berbagai macam provokasi media. Coba bayangkan, seandainya peristiwa di Manado itu terjadi di Belimbing, kira-kira umat Islam sini bagaimana jadinya? Apa yang akan Anda lakukan? Hah? Sing waras. Sing waras. Mau ikut uang gila kayak begitu. Siap dengan ulama? Bagus. Baru dikasih tahu sudah mulai ngelawan. Itu inkonstitusional. Itu yang namanya anti kebinekaan itu kayak orang Manado itu. Enggak boleh seperti itu. Jadi nanti kalau tiba-tiba ada orang Manado kemarin yang bawa kalewang datang ke Belimbing, kita apa kan? Kita apa kan? Tunggu instruksi ulama. Ulama bilang kasih kotak-kotak bandeng alam Belimbing, ya, dua truk, sampai dia muntah masukin lagi. Jangan dibunuh pakai kelewat, biarkan dia mati enak makan bandeng otak-otak Belimbing. Baik. Hal-hal sederhana mulai hari ini, karena ada yang menginginkan ini nantinya nih Islam akan dibenturkan dengan etnik, dengan suku. Ini sudah strategi mereka. Itu sudah terjadi di Kalimantan Barat, itu sudah terjadi di Manado, dan akan terjadi di mana-mana. Islam akan dibenturkan dengan etnik. Ini sudah strategi dunia. Islam akan dibenturkan dengan itu. Siap sabar? Kalau tidak, ini akan terpancing. Buyar strategi kita ke depan. Yang kedua, ada strategi mereka, rencana mereka membenturkan Islam dengan non-Muslim. Bahkan membenturkan Islam dengan etnis Cina. Tapi yang paling berbahaya yang sedang mereka lakukan sekarang adalah membenturkan antara Islam dengan Islam. Saya marah kalau ada yang menyebarkan video banser lagi joget di panggung, saya marah. Saya marah, walau saya orang Muhammadiyah, kalau ada yang menyebarkan video-video orang-orang GP Ansor lagi dangdutan, kemudian dikasih komentar-komentar yang kemudian merugikan mereka. Karena ada yang menghendaki kita pecah belah. Siap bersaudara sesama muslim? Tadi Kori membaca. Ini saya masuk ke bab 3, bab uhuwa. Bab 2 selesai, bab... Ini jamnya bener apa enggak sih? Hah? Bener kan? Jam berapa sekarang? Jam 9. Oke, acaranya sampai jam berapa? Hah? Subuh. Anda kuasai lemas. Sekarang masuk ke bab 3. Letak kekuatan umat Islam sebetulnya adalah pada uhuwahnya, dan Allah sudah kasih itu. Di mana-mana sekarang sebetulnya uhuwah umat Islam itu jauh lebih kuat ketimbang yang digambarkan di media sekarang. Ini karena ada yang takut ukhuwah Islamiyah, umat Islam sekarang semakin mengkristal, ada yang takut sehingga sekarang sedang dipecah belah. Tapi alhamdulillah Muhammadiyah yang paling anteng selama ini, enggak ngaku-ngaku paling NKRI, Muhammadiyah enggak ngaku-ngaku paling Bhinneka Tunggal Ika, pemuda Muhammadiyah juga teratur, Kokam juga teratur, Aisyah tetap cantik dan manis-manis. Takbir. Di Jakarta mereka takut gangguin marbot Muhammadiyah untuk diumrohkan karena masjidnya kaya raya di sana. Begitu juga umat Islam di Belimbing saya kira. Ya, tapi yang hadir di sini tentu umum semuanya. Dan saya ingin katakan, NU punya sejarah panjang. Banser dan GP Ansor punya kontribusi sejarah untuk lahirnya Indonesia. Begitu juga Muhammadiyah dengan semua gerakannya. Tapi memang ada yang ingin memecah belah di antara kita ini. Ada. Supaya kuat bagaimana caranya Ustaz? Menjadi bekal umat Islam sehingga ke depan betul-betul lahir kebangkitan Islam dan Indonesia sebagai lokomotifnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini rumus pertama. Siap berukhuwah? Siap bersatu? Siap pererat persaudaraan? Siap jaga persatuan Indonesia? Kaidah pertama. Sebelum bersatu, wa'tasimu bihablillahi jami'an, laisa ba'dukum faqat. Jami'an. Berpeganglah kamu kepada tali Allah. Beri'tisam. Berlindung dirilah kamu dengan cara berpegang pada tali Allah. Karena kamu tidak akan pernah bisa menghadapi serangan luar untuk dipecah belah kecuali kamu berlindung diri lewat satu metode, i'tisam bihablillah, berpegang pada tali Allah. Apa yang disebut dengan tali Allah? Agama Allah. Apa yang disebut dengan agama Allah? Berpegang kepada kitabullah, berpegang kepada janji-janji Allah, berpegang kepada syariat-syariat agama Allah. Pegang itu baik-baik. Jelas? Kebersatuan kamu gampang diporak-porandakan. Gampang. Kecuali kalau kamu sudah berpegang pada tali Allah. Tali Allah maksudnya siapa? Apa itu? Agama Allah. Agama Allah maksudnya yang mana? Kitabnya. Selain itu, janji-janji. Selain itu, itu syarat-syaratnya dengan etika-etikanya semua, berpegang pada itu. Kalau itu kamu pegang baik-baik, misalnya, kenapa saya katakan tadi marah saya kalau ada yang menyebarkan keburukan-keburukan GP Ansor, marah saya kalau ada yang menyebarkan keburukan-keburukan Banser, begitu juga sebaliknya. Karena itu berarti kita tidak berpegang pada tali Allah. Al-Muslimu akhul Muslim. Kan tahu kan apa yang menyebabkan hancurnya ukhuwah di antara kita? Saya kira hadis tentang itu banyak sekali. Dan ayat tentang itu juga digambarkan di dalam surat Hujurat. Janganlah berprasangka buruk. Janganlah memberikan gelar-gelar. Jangan menyebarkan yang hoax kalau sekarang. Rasanya puas kalau sudah menyebarkan berita hoax. Puas rasanya kalau sudah melihat karikatur yang menjelekkan musuh, apalagi itu muslim sesama muslim. Enggak mungkin kamu bisa kuat persatuannya. Persatuan umat Islam kalau dia i'tisam bihablillahi, dan bukan cuma sebagiannya, jami'an, semua kalian berpegang teguh pada tali Allah Subhanahu wa taala. Siap? Tenang. Karena enggak perlu mengeluarkan kata-kata kotor. Enggak perlu menyebar-nyebarkan fitnah. Enggak perlu broadcast-broadcast hoax itu semua. dapat gambar yang kelihatannya puas kalau sudah menjelek-jelekan orang lain. Ada nggak yang begitu? Waliyahulillah. Saran saya memasuki bulan Ramadan, keluar live dari grup-grup yang nggak penting. Karena kemungkinan besar yang paling besar membatalkan pahala puasa kita nanti itu apa? Apa kira-kira? WA. Maka saya bahagia dengan teman-teman saya, kita punya grup alumni Madinah. Itu kalau sudah menjelang Ramadan semua pada pamit. Jadi yang tinggal ada tuh tinggal grup pengurus saja untuk urusan kerjaan. Selebihnya pamit. Dengan tidak mengurangi rasa cinta dan kuat izin left. Padahal grup ini gak pernah aneh-aneh. Hanya gara-gara teman-teman yang soleh ini tidak ingin habiskan waktu membaca WhatsApp. Karena waktunya untuk menghabiskan hidup bersama Al-Quran. Kalau perlu baca Quran sampai pingsan. Kalau perlu qiyamul lail sampai pingsan. Toh gak mati kan? Tapi kalaupun mati dalam keadaan sholat, hebat gak? Mati dalam keadaan baca Quran, bangga gak? Itu dia tinggalkan itu. Siap menjaga etika dalam medsos? Siap berhenti menyebarkan hoax? Siap berhenti untuk tidak mau menghinakan siapapun? Ini yang disebut wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Dan janganlah kamu terpecah belah lagi. Alhamdulillah, setelah 212 saya lihat luar biasa. Saya datang ke Tasikmalaya, tuan rumahnya memang Persis, tapi semua ormas Islam bersatu, bahkan tarekat Indonesia pun bergabung bersama Persis. Tapi saya datang ke Jogja, semua laskar bersatu dan siap berada di bawah kendali Kokang. Tapi semua bisa bersatu. Di beberapa tempat itu yang menyelenggarakan adalah lembaga-lembaga berbagai ormas Islam. Jadi yang ingin saya katakan sekarang ini, persatuan umat Islam itu lagi kuat-kuatnya, tapi yang disebarkan seakan-akan apanya? Perpecahannya. Pembubaran pengajian di sana itu yang diekspos. Ada gak kayak begitu? Gak usah difikirkan, itu hanya riak kecil. Wajguru, supaya ukhuwah kita semakin kuat, ingat-ingatlah nikmat Allah, nikmat yang sudah diberikan kepada kamu dari Allah. Apa itu? Idh kuntum a'daan. Ketika kamu masih terpecah belah, ketika kamu masih terpisah, saat itu kamu saling bermusuh-musuhan. Alhamdulillah, orang datang ke 212 baju putih semua, enggak nanya kamu dari mazhab Syafi'i atau Hambali, kamu dari organisasi masyarakat yang mana, tidak kan? Kamu kunut atau tidak kunut, semua datang untuk apa? Islam. Siap bernaung di bawah panji Islam. Organisasi ini cuma alat saja, sarana saja. Yang penting kita bersatu karena Islam kita. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah satukan hati kamu. Ini nikmat yang paling besar dan tidak bisa diangkakan. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Itu terbukti di Jakarta kemarin. Andai kamu punya harta dan hartamu sebanyak bumi dan isinya, enggak mungkin kamu bisa satukan hati manusia. No, di Jakarta triliunan uang mereka runtuh kalau ta'liful qulub sudah terjadi. Uang mereka betul-betul tidak berlaku di Jakarta. Dan yang makan akhirnya mereka-mereka saja. Umat Islam meninggalkan itu. Sembako mereka pun tidak mempan. Karena apa? Allah sudah satukan hati umat-umat beriman ini. Idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Jadi kalau hari ini kita bisa bersaudara, ingat ini adalah nikmat ta'liful qulub dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi sekarang perbedaan khilafiyah yang kecil-kecil kan, ada yang Allahu Akbar, sah enggak? Begini nih di atas dada nih. Sah. Allahu Akbar di atas pusar, sah enggak? Sah. Ini mazhab apa yang di atas dada? Ahmad bin Hanbal. Ini mazhab apa? Syafi'i. Ada yang di bawah pusar sedikit, Allahu Akbar. Hanafi. Allahu Akbar. Maliki. Sah semuanya. Yang enggak sah yang mana? Nih, lurus saja sejak awal, sah enggak? Sah. Asyhadu an la ilaha illallah, sah enggak? Sah. Yang gerak-gerak sah enggak? Sah. Terganggu enggak? Sah. Mata lu yang salah. Ustaz, saya lagi sholat terganggu sama tetangga sebelah, kenapa? Goyang-goyang begini. Matanya yang salah, fokus ke tempat sujud. Ini kejadian di masjid dekat rumah saya, Pak. Berdiri kamu. Ini ada yang baru update. Jadi kan memang harusnya saf sholat itu sentuhan kaki gitu kan. Ini ada anak muda baru ngaji. Dia betul menjalankan sunnah. Tempel lah kelingking kaki dengan kelingking tetangga. Yang kebetulan belum dapat ilmunya si bapak ini. Dia bilang, geli saya. Ditariklah kakinya. Ini si mama, si anak muda geser lagi kakinya, nempel lagi. Jadi dia bilang, geli saya, ditarik lagi, ditolong lagi gitu. Kesel si bapak, diinjak sekalian kaki. Sampai polsek datang ke masjid. Gara-gara apa? Injak-injakan kaki. Saya cerita ini fakta, demi Allah, saya enggak ngarang. Kalau udah minggir-minggir kakinya, ampunilah. Jangan terus serang dengan kakimu. Boleh jadi kamu belum potong kuku sehingga lancip dan sakit. Dan itu saya pernah pengalaman kalau yang itu. Ini anak muda saking khusyuknya soal sakit kukunya lancip, belum potong kuku rupanya. Ketika saya tarik kaki saya, dia bilang, Ustaz gak nyunah. Waduh, repot. Sudahlah. Ini cuma soal perbedaan-perbedaan furu' yang harusnya tidak bolehlah saling menyerang. Cuma sekarang repot. Ini maunya disebut sunnah, ini aswaja, ini ahlusunnah wal jamaah. Dia juga sebetulnya. Tapi kenapa jadi beda-beda kayak begini? Ini juga kadang-kadang kan soal, ya ada yang jenggotnya panjang, ada yang bonsai, ada yang dicukur habis. Sudah mah. Kalau ada yang menjalankan sunnah, udah. Jangan hinakan dia. Ini terjadi di Kalimantan, satu keluarga. Satu alumni Mesir, satu lagi alumni Mekah. Yang alumni Mekah ini jabotnya panjang. Yang dari Mesir jabotnya pendek. Ini fakta juga yang saya ceritakan. Kedua-duanya Bugis-Bugis Kalimantan. Apa kata yang satu? Kamu itu seperti kambing kok kulihat. Kenapa? Itu janggutmu panjang sekali, tidak kau rawat. Seperti kambing kok kulihat, gitu, seperti bendek. Apa kata yang dari Mekah? Tidak apa-apa sih, daripada seperti anjing yang tidak ada jamburnya. Kan gak beres ini, gak pakai dalil. Persoalan jenggot jadi masalah. Ya, siap bersaudara? Ya. Siap menambah ilmu? Ya. Ini yang berbeda-beda kemudian saling marah-marah karena belum nambah ilmu. Siap hadiri majelis-majelis ilmu? Gak apa-apa, cari, coba belajar ilmunya. Ya, orang Muhammadiyah belajar sama guru NU, boleh gak? Boleh. Bagus. Orang NU belajar sama guru Muhammadiyah, boleh gak? Boleh. Bagus. Gak mau. Ya wis, kalau gak mau gak apa-apa. Ikhwan fiddin. Tapi masing-masing punya kekurangan dan punya kelebihan. Itu kan? Yang penting bersaudara, menyatukan hati dan sering-sering silaturahim. Yang membuat hati semakin menyatu biasanya ada apa? Silaturahim. Yang kedua juga tahadu, tahabu. Saling menghadiahkan lambang kalian akan saling mencintai. Silaturahim itu ajaib. Silaturahim itu bisa memecah kebekuan. Persaudaraan-persaudaraan akan semakin kuat. Apalagi ketika ditambah dengan hadiah. Bahkan kalau perlu, ya, ini saran saya, terutama para tokoh nih. Ya, para tokoh, ada tokoh kelontong, tokoh bangunan, tokoh. Ya. Enggak boleh untuk para tokoh pimpinan Islam terutama ini doanya langsung untuk diri sendiri. Haruslah doa itu dimulai dengan Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Saya sendiri untuk belajar bagaimana meningkatkan ukhuwah, saya larang diri saya meminta untuk diri sendiri sebelum berdoa untuk muslimin dan muslimah. Saya larang diri saya malu bilang saya haramkan. Malu rasanya berdoa untuk diri sendiri sebelum mendoakan muslimin dan ya Allah, setulus hatiku memohon untuk diriku, setulus itu pula ya Allah, kumohonkan ampunanmu atas muslimin dan muslimah. Ampunkan dosa-dosa mukminin dan mukminah, baik yang masih hidup maupun sudah wafat. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, apa untungnya mendoakan muslimin dan muslimah? Berapa jumlah umat Islam di muka bumi saat ini? Hah? Katakanlah 1,7 atau 1,8 miliar atau mendekati 2 miliar. Yang Nasrani sekitar 2,5 miliar. Kalau saya berdoa, kita berdoa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya minhum. Kalau kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, kira-kira balasan dari orang lain ke kita ada enggak? Ada. Kita doa sekali balasannya berapa miliar? 1,7 miliar kembali ke kita. Untung gak kita mendoakan muslimin muslimat? Untung gak mendoakan mukmini dan mukminat? Itu yang masih hidup. Wal amwat. Walaupun mereka sudah wafat, ampunkanlah dosa-dosa mereka. Coba saya mau tanya, berapa jumlah muslimin yang sudah wafat? Belum hitung, nggak usahlah dihitung itu. Yang pasti, banyak. Ketika kita berdoa seperti itu, Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat, lembut hati kita. Itu yang penting pertama kali. Ada rasa cinta kepada muslimin dan muslimat. Apalagi di keheningan malam, saat sujud kita teteskan air mata. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Jangan ngaku pimpinan organisasi Islam, jangan mengaku tokoh Islam kalau mendoakan muslimin dan muslimat tidak kau lakukan. Kamu hanya orang yang memanfaatkan konstituen Islam untuk kepentingan dirimu sendiri di organisasimu. Tidak layak dikatakan tokoh muslim pemimpin Islam kalau malas mendoakan muslimin dan muslimat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma aslih wulatal muslimin wa alif baina qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Semakin banyak doamu untuk muslimin dan muslimat, semakin dikuatkan cintamu kepada sesama muslimin dan muslimat, dan efeknya muslimin dan muslimat mencintaimu, menyayangimu, menjagamu dimanapun kamu berada. Orang Islam suka sama kamu. Saudara-saudara, lebih dari itu, hina kita keluar rumah tanpa membawa Islam. Hina kita berjalan jauh kalau tidak tegakkan nilai-nilai Islam. Dimanapun kita berada, pada akhirnya kita bangga dengan Islam kita, dan kita berharap agar orang lain juga merasakan kenikmatan Islam yang kita bawa. Dan kalau begini cara orang Islam berpikirnya, akan tersebar Islam dengan luas di muka bumi. Tapi saya mau nanya, ada gak muslim jadi tokoh tapi tidak berdakwah? Ada gak? Ada gak muslim jadi pejabat, apakah lurah, camat, bupati, wali kota, tapi tidak membela Islam? Ada gak? Hina dia. Ada gak orang Islam jadi gubernur, orang Islam jadi menteri, tetapi tidak memikirkan kepentingan-kepentingan Islam? Ada gak? Justru menghalang-halang Islam? Ada gak? Islam tidak butuh muslim seperti itu. Dan Islam tidak bisa bangkit dengan muslim seperti itu. Nah disinilah, ketika persatuan sudah terjadi dan kita kemudian mendoakan sama muslim dan hidup kita untuk membawa bendera Islam, percayalah, di mana bumi kita pijak, di situ kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Umar bin Khattab, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini dan semua yang mendengarkan dipilih oleh Allah untuk menjadi pembawa panji-panji Islam di mana pun berada. Siap menjadi pejuang Islam? Siap bela Islam? Siap memperjuangkan Islam? Siap menyebarkan Islam? Takbir! Inna lillahi ahlina fil ard hum ahlullahi wa khassatu. Allah itu punya keluarga istimewa. Allah itu punya keluarga pilihan di muka bumi. Mau jadi keluarga Allah di dunia? Mau jadi orang terpilihnya Allah di dunia? Hum ahlullah, ahlul Quran. Mereka yang keluarga Allah, orang istimewanya Allah adalah ahlul Quran. Al-Quran imam, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Ulangi. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar. Bagaimana bisa diajak menjadi pembela Quran? Bentar lagi bulan Ramadan, dari Ramadan kemarin belum khatam-khatam. Masih ada yang kayak begitu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang tidak ada Quran di dalam hatinya, tidak bawa Quran di dalam hidupnya, bangkai berjalan, penduduk kuburan yang berkeliaran. Orang-orang nekat baca WA, nonton TV, baca koran, sebelum baca Quran gak punya bekal orang itu. Siap baca Quran lagi? Bikin target sudah khatam sebelum Ramadan, siap? Tiga alasan ini tidak boleh dijadikan alasan untuk meninggalkan Al-Quran. Faqra'u ma tayassara min Al-Quran, faqra'u ma tayassara minhu. Tiga alasan ini tidak boleh, apalagi yang lain. Yang pertama, alima an sayakunu minkum mardha. Allah tahu bahwa nanti diantara kamu akan ada yang sakit, itu pun faqra'u ma tayassara minhu. Jangan gara-gara sakit kamu meninggalkan Quran. Baca Quran semampu bisa kamu baca. Ini gak sakit gak baca Quran pula, artinya apa ini? Lawang sakit saja tidak boleh dijadikan alasan meninggalkan baca Al-Quran. Yang kedua, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Orang yang perjalanan dinas, orang yang perjalanan bisnis, mencari nafkah di muka bumi, saking sibuknya, itu tidak boleh dijadikan alasan meninggalkan baca Quran. Faqra'u ma tayassara minhu. Ini udah gak jelas bisnisnya, gak jelas perjalanannya, gak baca Quran pula. Fakabbir alaihi arba'an liwafatih. Ini manusia gak jelas dari Quran. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan Allah tahu di antara kamu akan ada yang berperang di jalan Allah saking sibuknya, tapi tidak boleh perang di jalan Allah pun dijadikan alasan meninggalkan baca Quran. Sekarang kalau tiga alasan ini, sakit, perjalanan bisnis dan dinas, berjihad di jalan Allah tidak boleh meninggalkan baca Quran, kira-kira nih yang berani ninggalin baca Quran selama ini apa alasannya? Apa alasannya? Hah? Siap baca Quran? Baca Quran dulu. Siap hafalkan Quran lebih cepat lagi? Insya Allah umat Islam akan bangkit bersama Al-Quran. Tapi kalau sudah jauh dari Al-Quran, ingat, law anna Qur'anan suyirat bihil jibal. Lanjutkan. Au quti'at bihil ardu. Lanjutkan. Au kullima bihil mauta. Teruskan. Balillahil amru jami'an. Saya coba tafsirkan secara antonim saja. Kalau ada kitab suci, kalau ada rumusan ilmiah yang bisa membuat kamu dan membantu kamu menggoncang gunung, membantu kamu membelah bumi, membantu kamu memperbicarakan orang yang sudah mati sehingga dia bisa bercerita success story dia, dia bisa cerita best story dia, cuma Quran yang bisa menolong kamu lakukan itu. Rugi gak orang yang gak baca Quran itu? Rugi gak orang yang tidak paham Quran itu? Saya mau cek orang-orang rugi di sini berapa banyak. Saya mau tanya, tolong jawab. Ini penelitian saya yang kedua. Siapa di antara Anda di masjid ini yang pernah menghatamkan Quran bukan Arabnya? Kalau Arabnya sudah banyak, tapi karena merasa kurang paham bahasa Arabnya, kemudian pernah mencoba membaca tafsirnya yang bahasa Indonesia, katakanlah tafsir Departemen Agama itu, pernah membaca terjemahannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, pernah khatam sekali aja seumur hidup, angkat tangan. Karena ingin tahu isi pesan Tuhannya, surat cinta dari Tuhannya, karena tidak pandai bahasa Arab, sehingga pernah sekali waktu ingin baca pesan Tuhannya yang hebat itu, dibacalah terjemahannya dari awal sampai akhir, sekali saja seumur hidup. Siapa yang pernah? Satu? Tiga kali. Bagus, yang lain? Dia, Pak, penelitian saya ini buat tokoh-tokoh Islam, jangan terlalu percaya dengan jumlah banyak ini, Pak. Ini cuma takdirnya doang yang gede. Diajak jihad paling bertahan 2 jam selesai. Ustadz revolusi, lihat dari mukanya nggak yakin. Pak, saya pernah diajak ke perbatasan Gaza dengan Israel oleh salah satu komandan Al-Qassam. Tapi dia nggak diceritain sama orang lain, di sini aja lah. Tiba-tiba saya dimasukkan ke reruntuhan masjid, tidak boleh ada cahaya. Saya kaget, tiba-tiba terdengar suara orang berlari satu regu, kemudian mengelilingi kami. Saya pegangan sama komandan, ini ada apaan, kita dikepung siapa ini gitu. Tenang, ini orang kita semua. Karena saya nggak melihat mukanya. Barulah kemudian dia senter satu-satu mukanya, dia bukalah topengnya. Anak muda. Sudah putih rambutnya, masih kuliah, pedagang asongan, dosen. Saya nanya, ini satu regu kok beda-beda umur? Biasanya kan kalau satu regu itu hampir sama, ini beda. Karena ukuran mereka tidak dilihat dari usia dan badannya, seperti kakak Ray atau seperti yang betul apa? Adik-adik kecil, kakaknya pasti lebih. Masa ukurannya bukan dari badannya, berapa Quran yang dia miliki, berapa Quran yang dia yakini, itu ukuran pertamanya. Dan ada komitmen untuk bersama Quran setiap hari. Dan Quran yang membuat peradaban Islam bisa merobek peradaban Persia dan Romawi dari sebuah jazirah yang saat itu disebut primitif. Memang di Arab pada saat itu tidak punya perpustakaan kecuali satu kitab itu, sebagaimana di Persia dan Romawi yang sudah maju di dalam teknologinya, sainsnya, perpustakaannya, ribuan bahkan jutaan buku. Di sana cuma ada satu buku. Dan para sahabat tidak dibiarkan untuk melanjutkan kuliah ke Persia seperti Amerika sekarang. Tidak dibiarkan melanjutkan belajar ke Eropa sebelum diselesaikan kitab peradabannya. Harus baca Quran dulu. Dan dari situ robek semua peradaban peradaban dunia. Hanya karena satu kitab itu. Apa namanya? Al-Quran. Al-Quran. Kitabun anzalna ilaika mubahun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab panduan hidup ini kuturunkan kepadamu wahai Muhammad mubahun, penuh dengan keberkahan, banyak sekali manfaatnya. Sebentar lagi bulan Ramadhan. Anda tahu kenapa harus ada bulan Ramadhan? Kenapa harus ada bulan Ramadhan? Kenapa harus ada bulan Ramadhan? Karena akan diturunkan Al-Quran suci dari yang maha suci lewat perantaran malaikat yang suci. Kitab suci ini diturunkan di bulan yang suci. Kalau ada pekerjaan yang paling prioritas untuk dikerjakan di bulan Ramadhan adalah Al-Quran. Dan saya yakin kebangkitan Islam dari Indonesia untuk dunia, kalau umatnya sudah berpegang kepada yang saya katakan tadi, fatwa ulama, kepemimpinan ulama, memuliakan majelis-majelis ulama dan majelis-majelis ilmu, kemudian hidup untuk menegakkan Islam dan malu keluar rumah, kerja, pergi pagi, pulang sore hanya untuk uang, tidak ada Islam ditegakkan. Malu kita pilih proyek, ini ada proyek gajinya dolar, ini ada proyek tidak ada duit, tetapi di situ ada Allah, di situ ada Islam, ambil itu. Kalau kita ambil yang mana? Pilih yang ada uangnya atau yang ada Islamnya? Harus yang ada Islamnya. Dan kemudian Quran yang kita pelajari, kalau kamu saya katakan belajar Islam, belajar Quran sampai pingsan, dan setelah itu bangun lagi, dan insya Allah akan bangkit kekuatan. Tapi kalau nggak ada Quran, modalnya cuma takbir doang, nggak cukup, nggak cukup, nyusahin di lapangan, bikin susah. Nggak tahu komando yang kayak gitu biasanya, jalan sendiri bisanya marah saja. Siap baca Quran? Siap tadabbur Quran? Siap menghafal Quran? Anak-anakku sekalian, siapa yang punya cita-cita menjadi hafiz Quran, angkat tangan. Mulai malam hari ini, jangan nunggu besok. Ambil Quran, hafalin satu ayat. Siap? Siap. Insya Allah dengan izin Allah, kalian akan dimampukan semuanya. Alhamdulillah sudah jam. Terus. Seperti Anda menginginkan saya pingsan di sini. Allah Akbar. Mudah-mudahan yang sedikit ini banyak manfaatnya dan menambah motivasi kita semua ya. Dan mudah-mudahan semua yang ada di sini ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi pejuang-pejuang Islam. Ada yang nanya? Enggak ada yang nanya tuh dari tadi. Ada yang mau bertanya? Cepat, yang mau bertanya maju ke depan. Satu. Ada lagi yang bertanya? Yang mau bertanya ke depan ya. Oke, kita sampai jam 10 ya? Ya. 15 menit lagi. Ibu yang mau jam 11, ampuni aku keluar rumah dari 3:30 pagi. Enggak pulang ke rumah lagi, langsung jalan ke sini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang langsung ya Pak, langsung. Karena memang hari ini adalah hari spesial bagi masyarakat Medan yang kemudian kedatangan tamu yang begitu penting bagi kita semua. Karena menengok Bapak sendiri adalah orang yang paling berjasa dalam gerakan yang reformis terhadap Islam yang berkemajuan saat ini juga. Karena kalau bukan karena Bapak, saat ini mungkin yang menjadi pemimpin Jakarta bukan lagi Anies Baswedan tetapi si Ahok. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan kita, bagaimana kemudian Bapak sebagai orang yang penting yang kemudian memberikan suatu semangat kepada kita, memberikan suatu kebaikan kepada kita untuk setidaknya meniru giro yang kemudian disampaikan oleh Bapak pada saat ini juga. Terlepas dari itu Pak, ada hal yang menarik yang kemudian disampaikan Bapak pada hari ini, yang kemudian ada pesan, dua pesan yang kemudian saya tangkap, yakni antara fatwa MUI dengan gerakan yang kemudian disampaikan oleh ulama. Yang pertama, fatwa MUI, bahwa fatwa MUI sejatinya memang kalau dalam ranah kapasitas Islam itu ranah yang kemudian wajib hukumnya, bisa juga dikatakan sunnah, itu mungkin bisa dibenarkan kalau saya nanti salah, itu harus diikuti oleh semua muslim. Karena kalau tidak dengan fatwa tersebut, kita akan terkotak-kotak, kita akan bimbang untuk mensejahterakan bahkan merealisasikan dekonstruksi yang kemudian benar-benar maju terhadap aspek gerakan Islam. Maka dari itu saya berharap bahwasanya fatwa MUI ini bukan hanya fatwa yang kemudian terjadi di ranah Pilgub Jakarta, tapi kemudian nanti terdiasporasikan terhadap fatwa yang kemudian berlanjut kepada tiap-tiap daerah. Saya cerita sedikit Pak, di sini ya, cukup maaf. Cukup baik, ada yang lagi pertanyaan lain? Ya, saya jawab dan harapannya saya tangkap insya Allah. Pertama, ya, gila Islam. Bagaimana agar anak muda ini tumbuh gila Islamnya? Gila Islam artinya semangat, kemudian heroisme, kemudian kecemburuan ketika Islam kemudian direndahkan, itu sebetulnya bisa dimulai dari rumah, ya, terutama saya sangat bersyukur sekali punya ayah yang mendukung saya untuk itu. Banyak sekali motivasi-motivasi dari ayah saya tanpa saya sadari kemudian menghujam. Yang kedua, yang membuat saya melakukan perubahan ketika saya di pesantren Gontor saat itu membentuk keseluruhan mental saya. Artinya yang saya tidak dapat dari orang tua saya, orang tua saya nelayan seperti orang Belimbing kebanyakan. Saya anak seorang nelayan, jadi kita rada-rada mirip lah kerasnya, kira-kira begitu. Tetapi saya bersyukur di pesantren saya dibentuk saat itu oleh Kiai dengan bentukan mental. Kemudian selanjutnya senang membaca biografi tokoh-tokoh yang kita kagumi. Itu anak muda perlu itu. Kemudian saya berinteraksi dengan tokoh-tokoh perjuangan saat saya belajar menghafal Quran dan jauh dari keluarga. Dari seorang guru itu kemudian saya banyak belajar. Kalaupun kuliah ke Madinah hanya menambah wawasan dan sedikit bahasa. Tetapi terus terang, tidak ada energi yang paling kuat menumbuhkan jiwa di dalam diri saya melebihi tadabbur Al-Quran. Jadi saya ingin simpulkan, diksi, narasi yang paling kuat menumbuhkan jiwa Islam adalah tadabbur Al-Quran. Itu yang paling kuat yang saya rasakan. Ini sekedar berbagi rahasia. Karena setelah itu Al-Quran semacam rumusan-rumusan yang betul-betul konkret bagi saya, visual sekali bagi saya. Setelah mentadaburinya, jadi bukan sekedar membaca dan mengatakannya, bukan, tapi betul-betul menghayatinya. Nah, tentang bagaimana Islam kemudian bangkit di Indonesia ini, sekali lagi jauh dari saya. Ini saya jadi ketua GMPF juga kecelakaan. Ini organisasi sebetulnya ad hoc. Ini gak pakai ADART ini semua. Mungkin pertemuannya gini, Habib Rizik itu front pembela Islam. Jadi Habib Rizik itu sudah tancapkan di dalam jiwanya, hidup gak ada gunanya kalau bukan untuk membela dan memenangkan Islam. Tapi Habib Rizik gak mau di belakang, maunya di depan. Di depan itu resikonya kena panah, kena lempar batu, kena segala-galanya, itu resiko. Dan disitulah kehebatan beliau. Tapi kebanyakan, Ustaz, kami dukung Ustaz, kami akan di belakang. Di belakang mulu. Apalagi yang ngomong kayak gitu, Ustaz, kami akan dukung Ustaz dari belakang. Di depan kalau anak muda. Habib Rizik berada pada posisi itu. Saya punya prinsip lain. Saya akan bekerja untuk Islam. Karena sejak saya tamat kuliah, saya hinakan diri saya kalau saya bekerja untuk sebuah perusahaan. Ini buat saya, bukan buat Anda. Saya hinakan diri saya kalau saya menghabiskan umur menghabiskan waktu bekerja untuk memperkaya pemilik perusahaan dan saya dapat gaji segitu, terus saya tidak berjuang untuk Islam, saya nggak mau. Dan rasanya hina. Bagi saya tidak ada yang lebih mulia kecuali hidup untuk bekerja untuk Islam dan biar Allah yang menggaji saya. Dan saya pikir juga sayang kalau saya cuma bekerja sendiri untuk Islam, maka saya ajak orang lain bekerja sama untuk Islam. Barangkali di situ kemistrinya. Habib Rizik from Pembela Islam, tugas saya mengolah bekerja dan bekerja sama untuk Islam, rupanya menjadi duet maut. Yang kebetulan kita sama-sama berada di Jakarta, tapi kami semua bukan siapa-siapa. Justru yang menguatkan kami adalah orang-orang dari daerah seperti daerah Belimbing ini dengan semua semangatnya, dengan semua perjuangan kita. Jadi kita semua sama. Ini kenapa ada gerakan aksi Bela Islam itu? Karena ada girah. Apa iya tidak ada pemimpin Muslim yang cocok memimpin Muslim? Kalau ini saya biarkan, maka Al-Ma'idah ayat 50 dan 51 betul-betul terjadi. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Kalau umat Islam dipimpin oleh kafir, perlahan-lahan lama-lama kita semua akan sama kayak si kafir itu. Cara berpikirnya, sikap mentalnya, perilakunya, bahkan nanti akan menjadi keyakinan kita. Keyakinan si kafir sama dengan kita. Ini tidak boleh saya biarkan. Maka inilah kecemburuan terhadap Islam, inilah giro terhadap Islam, inilah yang kemudian membuat sekarang Islam mulai bergelora. Tetapi itu bukan karena kami, demi Allah. Setelah kami berada di sini, rasanya kami tidak bekerja apa-apa. Ini betul-betul tadbirun rabbaniyun wa tadsikhun ilahiyun, semata-mata rekayasa Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki rahmat Islam untuk kebangkitan Islam dunia diturunkan di Indonesia. Ada pertanyaan lain? Alhamdulillah, karena tidak ada lagi pertanyaan, saya kira sudah cukup sekian. Mari sama-sama kita berdoa dan saya berharap ada Pak Kiai di sini untuk mendoakan. Baik. Dua-duanya lagi kurang bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzab wahdah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت ربنا أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا. فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan usia kami sekali lagi ke pangkuan Ramadan. Kami sangat mendapatkan rahmat dan ampunan-Mu ya Allah. Kami sangat menginginkan itqun minan nar, pembebasan dari neraka, dan mendapatkan lailatul qadar-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم يا بنار semuanya datang dari Allah yang salah pas dan datang dari saya kalau ada yang kurang pas mohon dimaafkan setiap tutur kata saya yang salah. Di ujung materi ini, sebelum saya tutup, saya ingin katakan, hukum jami'an fillah. Aku cinta kalian semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasanya ingin kukatakan seperti yang dikatakan oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah, ya Allah, untuk Islam, untuk umat Islam, ingin rasanya ku cincang tubuh-tubuhku. Lalu aku kemudian direbus dan kuperbanyak kuahnya agar dinikmati oleh umat Islam sebanyak-banyaknya. Abu Ubaidah Al-Jarrah itu kadang-kadang menjadi inspirasi jika buat saya bagi siapa saja ingin berbuat di lapangan Islam. Insyaallah Allah akan kendali kita semua dan mudah-mudahan keturunan kita juga dijadikan keturunan yang saleh dan saleh dan rumah tangga kita pun dibahagiakan dan mudah-mudahan kita diselamatkan dari siksa kubur dan mudah-mudahan satu keluarga kita semua ditempatkan di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Yasir dan kami ucapkan terima kasih.